Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 8. Kalimat kunci hari ini adalah... Arti umumnya adalah mohon sekali lagi. Dalam hal ini, mohon ulangi sekali lagi. Tokoh utama dalam adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini mari kita melihat bagaimana kemajuan Anna di universitasnya. Ia sedang mengikuti kelas bahasa Jepang Profesor Suzuki. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 8. Kalimat kunci hari ini adalah Mohon sekali lagi. Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Sensei, mou ichido onegai shimasu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Sambil menunjuk ke papan tulis, Profesor Suzuki mengatakan, Minasan, kore o oboete kudasai. Semuanya, tolong hafalkan ini. Minasan adalah semua orang. Kore adalah ini. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Oboete kudasai adalah mohon hafalkan. Oboete kudasai terdiri dari kata kerja oboemasu yang artinya menghafal dan kudasai yang artinya mohon. Anda mengucapkan kudasai saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu adalah arti yang berbeda dari kudasai di pelajaran 7 ya. Waktu itu kata ini merupakan ungkapan yang kita gunakan saat kita membeli sesuatu di toko. Ya, betul. Sekarang mengapa oboemas yang artinya menghafal menjadi oboete saat diikuti oleh kudasai? Tidak bisakah kita mengatakan oboemas kudasai? Sayang sekali tidak bisa. Pertama, seperti dalam oboemas, bentuk mas dari kata kerja diletakkan di akhir kalimat. Saat kita menggunakan kata kerja di tengah kalimat, yaitu saat kita menambahkan kata lain setelahnya, kita menggunakan bentuk konjugasinya. Di sini kata kerja oboemas berubah menjadi oboete. Kata kerja yang berkonjugasi seperti ini diakhiri dengan te, disebut sebagai kata kerja bentuk te. Ah, begitu. Jika kata kerja diikuti oleh kudasai yang artinya mohon, maka menjadi kata kerja bentuk te, ya? Betul. Anda mengucapkan kata kerja bentuk te, oboete, dan kudasai, sebuah ungkapan permintaan secara bersamaan. Jadi, oboete kudasai berarti mohon hafalkan. Profesor Suzuki mengatakan, Shiken ni yoku demasu. Itu sering keluar dalam ujian. Shiken adalah ujian. Ni adalah partikel yang mengindikasikan poin di mana gerakan atau tindakan diarahkan. Yoku adalah kata keterangan yang berarti sering. Demasu berarti keluar. Para pelajar semua bereaksi saat sang guru menyebut ujian. Mengungkapkan keterkejutan. Setelah mengatakan Anda hentikan nafas untuk satu ketuk. Mari kita berlatih. Kemudian Anna mengucapkannya langsung. Sensei, mou ichido onegai shimasu. Sensei, mohon sekali lagi. Sensei adalah guru. Sensei adalah kata yang merujuk pada guru di sekolah. Kata bahasa Jepang bagi profesor universitas adalah kyouju. Namun para mahasiswa biasanya menyebut sensei saat mereka memanggil dosennya. Mou ichido adalah sekali lagi, dan onegai shimasu adalah ungkapan sopan dari sebuah permintaan. Kita mengucapkan mou ichido onegai shimasu saat kita meminta seseorang melakukan sesuatu sekali lagi. Ya. Mou ichido onegai shimasu. Mohon sekali lagi. Inilah kalimat kunci hari ini. Ini adalah ungkapan yang praktis. Anda dapat menggunakannya saat Anda tidak dapat memahami bahasa Jepang saat Anda mendengarnya pertama kali. Saat Anda mengatakan mo, Anda ucapkan vokal O satu ketuk lebih panjang. Mari kita berlatih mengatakannya. Mou ichido onegai shimasu. Sekarang kita dengarkan lagi adegan pelajaran 8. 皆さん、これを覚えてください。試験によく出ます。 先生、もう一度お願いします。 Kini adalah saatnya untuk pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar cara mengajukan permintaan. Kita akan mengatakan kata kerja bentuk te dan kemudian kudasai. Yang artinya mohon. Mohon ajari kami lebih rinci. Mari kita tanyakan guru kita. Watashi ga oshiemashou. Ia mengatakan, saat Anda meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bahasa Jepang, Anda harus mengucapkan kata kerja bentuk te, lalu diikuti kudasai, yang artinya mohon. Kata kerja bentuk te adalah bentuk terkonjugasi dari kata kerja yang berakhir dengan te atau de. Misalnya, saat Anda ingin meminta orang lain untuk menghafal sesuatu, Anda mengucapkan bentuk te dari kata kerja oboemasu, yang artinya menghafal, yaitu oboete, dan menambahkan kudasai. Kalau disatukan menjadi oboete kudasai. Kini mari kita pelajari bagaimana mengubah kata kerja yang berakhir dengan mas atau kata kerja bentuk mas menjadi bentuk te. Seperti halnya kita mendapatkan bentuk te pada oboete dari kata kerja oboemas. Pola dasarnya adalah hanya mengubah mas menjadi te. Misalnya, kata kerja yang berarti makan adalah tabemasu. Bentuk te-nya adalah tabete. Jadi tabete kudasai berarti mohon atau silahkan makan. Melihat adalah mimasu. Bentuk te-nya adalah mite. Jadi mite kudasai adalah mohon atau silahkan lihat. Melakukan adalah します. Bentuk te-nya adalah して. Jadi してください adalah mohon atau silahkan lakukan. Datang adalah きます. Bentuk te-nya adalah きて. Jadi きてください berarti mohon atau silahkan datang. Pada dasarnya, Anda bisa mendapatkan bentuk te dari kata kerja hanya dengan mengubah mas menjadi te. Sederhana bukan? Kata kerja yang mengikuti pola ini punya vokal e dalam suku katanya persis sebelum mas. Ini termasuk oboemas yang artinya menghafal. Ini juga termasuk sebagian kata kerja yang punya vokal i dalam suku katanya persis sebelum mas, seperti mimas yang artinya melihat. Mengenai cara lain untuk membuat kata kerja bentuk te, kami akan menjelaskannya dalam pelajaran berikutnya. Kata kerja bentuk te mungkin adalah rintangan pertama dalam mempelajari bahasa Jepang. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melewati rintangan ini. Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kami memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Aji, coba bayangkan suara apa yang digambarkan kata berikut ini. Doki doki. Apakah itu suara ketukan di pintu? Bukan. Itu menggambarkan bagaimana jantung berdebar kencang karena kejutan atau kecemasan. Kita juga dapat menggunakannya saat jantung berdebar-debar karena perasaan yang meluap atau menanti-nanti sesuatu. Kalau dipikir-pikir dalam manga juga, sang pemeran utama merasa doki-doki karena ia merasa gugup saat berbicara dengan orang yang ia sukai. Ada juga satu kata yang mengungkapkan saat terkejut. Doki. Kita sering mengucapkan doki saat kita terkejut. Dan sekian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Itu cuma. Saya dengar kita akan diberikan tes kecil selain ujian akhir. Kira-kira kapan ya tesnya? Saya merasa doki-doki. Apakah Anda menikmati pelajaran 8? Kalimat kunci hari ini adalah もう一度お願いします。 Mohon sekali lagi. Bergabunglah kembali bersama kami.